Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ada yang bertanya di sini. Bagaimana bila ada istri yang berkata pada suaminya saat libur kerja, gantian antum dong yang ngurusi anak-anak, aku udah capek nih. Itu sebuah ekspresi, sebuah curhatan hati. Nampaknya sang suami selama ini kurang memperhatikan anak dan istri. Berpantun ya, insyaallah. Gitu ya kan ya? Sampai ada ucapan seperti ini. Mungkin saking sibuknya, mungkin banyak pekerjaannya, atau jangan-jangan kurang perhatiannya. Sehingga antum harus bisa memahami isi hatinya sang istri. Tapi bukan berarti kemudian ucapan istri itu dibenarkan. Udah, urusan mengurusi anak, ngurusi rumah, itu memang tanggung jawabnya seorang wanita. Dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha." Seorang wanita itu sebagai pemimpin penanggung jawab di rumah suaminya. Katanya para ulama dalam syarahnya, "Ai ra'iyatun fi tadbiri baiti zawjiha wa auladiha." Yakni perempuan itu sebagai penanggung jawab di dalam mengurusi rumah sang suami dan anak-anaknya. Dan nanti dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan. Itu memang tugasnya istri. Wajib hukumnya. Namun sang suami dianjurkan untuk membantu meringankan beban istri. Sehingga tidak ada istilah libur. Maksud libur kewajiban. Capek? Iya. Tapi bukan berarti nggak mengerjakan kewajibannya. Bahasa yang tepat wahai para istri ialah minta kepada sang suami untuk meluangkan waktu bersama-sama mengurusi rumah. Mas, mumpung libur, yuk rame-rame ngurusi anak dan rumah. Nah, itu cocok. Bahasanya, ya sedikit mengurangi rasa capek. Suami yang baik, paham. Istriku kecapean. Langsung paham dia. Dia akan pijeti dia. Mungkin dia akan mengatakan, sudah, kamu tutup yang ngantar. Mumpung saya lagi bekerja, saya yang ngurus. Cobaan rasanya, kon. Hari, satu hari, jadi seorang ibu rumah tangga, saya jamin, kelepak-kelepak. Tidak bakal kuat antum sebagai laki-laki untuk jadi ibu rumah tangga. Kamu yang nyapu semuanya, insya Allah. Masa apa ini? Ya, ya yang dipisah saya sama suami lah. Wah, saya cuma bisanya masak sego goreng. Sego goreng enggak ada masalah. Aduh, mesti sego goreng. Wah, berpeluh-peluh gitu, Masya Allah. Hah? Belum selesai. Ketawa aja kamu tadi. Mas. Di belakang banyak cucian. Oh iya. Wah, kamu yang nyuci, Masya Allah. Masih cuci pun tadi, Han. Tapi kan ya harus pindai, kalau macamnya, jemuri. Sampai goblos kafir gitu. Jadi kamu ketawa mungkin. Mas. Anakmu turun atas. Oh, langsung aku anaknya dibandingkan semuanya. Wah, oh, segala macam. Mas, turun belanja, mas. Oh ya, langsung kamu ke toko depan. Belanja segala macam, persiapkan. Wah, oh, Masya Allah, sudah beres. Kamunya sudah. Aduh, ternyata kok ya lebih berat daripada di kantor. Mending di kantor daripada kayak gini modelnya ini. Berat. Disitulah anda akan bisa merasakan betapa besar perjuangan seorang istri dalam mengurusi rumah tangga, rumah dan anak-anak. Hargai dia. Sehingga jawabannya barakallahu'alaikum, sang istri mestinya jangan mengucapkan kata-kata semacam ini. Tidak mungkin tergantikan. Ini kewajiban kamu sebagai seorang istri. Mengurusi anak, mengurusi rumah sang suami, wajib mengkhidmat suami dalam hati. Tapi bisa dengan bahasa yang lain, bahasa-bahasa meminta kepada sang suami meluangkan waktu untuk bersama-sama mengurusi rumah dan anak-anaknya. Dari para suami juga demikian, harus bisa memberikan waktu yang luang, perhatian yang luang kepada anak istrinya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini perkara yang lumrah ya kan? Lumrah tapi perlu diluruskan. Ya, ucapan semacam ini ucapan yang lumrah pada kaum wanita tapi perlu diluruskan. Jangan marah-marah. Ini syubhat ini. Jangan. Ini syubhat ini. Tidak bisa ini. Salahin yang kamu. Kewajiban perempuan kok. Jangan. Antum sikapi dengan bijak. Barakallahu'alaikum wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Dalam suasana hari raya Idul Fitri, dalam masyarakat Jawa ada adat sungkem, sang istri sungkem kepada sang suami, apakah termasuk perkara bid'ah? Yang disunnahkan ialah saling mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum. Istri mendoakan suami, suami mendoakan istri taqabbalallahu minna wa minkum. Itu contohnya salaf. Dan juga diterapkan ketika antum ketemu dengan para ikhwah-ikhwah yang lain. Jadi ya, ketika Idul Fitri mengucapkan doa taqabbalallahu minna wa minkum. Kalau sungkem, kalau semata-mata dia menjabat tangan suaminya, dicium, dipeluk suaminya, segala macamnya, meminta maaf, barangkali sama ini dia kurang, semata-mata itu tidak ada masalah. Tapi kalau sungkem suaminya duduk, kemudian dia di depan, cium kakinya sang suami, kayak orang sujud, adalah ya jus, hukumnya haram. Tidak boleh sujud kepada makhluk para Tuhan. Sujud, rukuk itu hanya untuk Allah semata. Paham itu? Wah, kata. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada seorang gadis berzina di siang hari bulan Ramadan. Lalu dia bertaubat dengan suha. Apa yang harus dia lakukan? Apakah dia mengqadha puasanya? Apakah dia kena kafarat? Yang pertama, barakallahu fikum, perbuatan zina, perbuatan dosa besar yang dikecam dalam Islam, ancamannya sangat keras, apalagi dilakukan di bulan suci Ramadan. Maka seyogianya masing-masing muslim dan muslimah jauh sejauh-jauhnya dari perbuatan tadi. Di antara solusinya cepat-cepat menikah. Barakallahu. Yang kedua, ketika dia telah bertobat dengan taubatan nasuha, alhamdulillah, itu kewajiban dia. Dan betul-betul harus nasuha. Dia tinggalkan semuanya. Dia menyesali apa yang telah terjadi. Dia berazam tidak mengulangi lagi. Yang berikutnya, terkait dengan masalah puasanya, dia wajib mengqadha puasa hari itu. Ketika dia berzina, dikarenakan puasanya batal, wajib mengqadhanya. Apakah dia kena kafarah? Tidak. Terkait dengan masalah kafarat ialah ketika berkaitan dengan sepasang suami istri yang mengumpuli istrinya di siang hari Ramadan. Terkait dengan masalah gadis atau terkait dengan masalah bujang, setahu saya tidak ada periwayatan dalam bab ini, sehingga mereka hanya diminta taubat dengan taubatan nasuha. Barakallahu fiik. Naam ya ikhwan. Hadza huwa. Dan dinasihatkan ya ikhwan bagi orang-orang tua untuk betul-betul menjaga anak-anak gadisnya dan semua anak-anaknya. Terutama di zaman sekarang ini kondisinya semakin rusak, semakin parah, terutama terkait dengan pergaulan dan hal-hal yang berbau semacam ini. Entah dari apa namanya media massa atau dari dunia maya dan segala macamnya, apalagi media-media sekarang ini sangat mudah untuk melakukan apa saja, sehingga perlu ada pengawasannya ketat, terutama anak putri para kawali. Apakah sah pernikahan seseorang yang wali nikahnya adalah orang yang jarang atau tidak sholat? Persyaratan seorang wali, yang pertama dia wali nasab, al-aqrab fal-aqrab, yang paling dekat hubungannya dengan wanita dan setelahnya. Pendapat mayoritas fuqaha, wali nikah adalah wali nasab. Wali nasabnya, tartibnya, tartibul asobah dalam ilmu waris. Sehingga dahulukan bapak, bapak tidak ada, kakek, bapaknya bapak, tidak ada anak, tidak ada saudara, kandung, lalu seayah, lalu seibu, kemudian ponakan, kemudian paman, sekandung, seayah, seibu, kemudian sepupu. Barakallahu. Tartibnya kayak tartibul asobah. Yang kedua, persyaratannya ialah harus adil. Faham ya? Wa syahidai adil. Dalam hadis bukan dua saksi yang adil, dan juga wali juga wali yang adil, bukan wali yang fasik. Sehingga ketika ada wali yang nasab dekat dengan dengan wanita tadi, namun dia orang yang fasik seperti sekarang ini, Ikhwan, bahkan kalau dia enggak sholat sama sekali dikatakan kafir, maka dicarikan wali yang berikutnya lagi. Wali yang berikutnya lagi. Wahakala. Barakallahu. Mayoritas fuqaha menyatakan tidak sah. Kalau ada wali nasab, ternyata perempuan tadi menikah dengan wali yang lain, tidak sah. Ada wali yang lebih dekat dengan perempuan tadi, dia menikah dengan wali yang lebih jauh lagi, tidak sah. Juga walinya adalah wali yang bukan wali yang adil, juga tidak sah. Sehingga disesuaikan dengan ketentuan di atas. Barakallahu. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Afwan mau tanya, bagaimana jika seseorang anak di bawah umur 10 tahun, kalau pas dilarang harus dengan ancaman dan pukulan, baru mau nurut dan mendengar, Ustaz? Itu nasihatnya Ustaz, bagaimana cara yang lebih baik untuk mengatasi anak seperti ini? Kalau boleh saya simpulkan, ini salah langkah dalam tarbiyah. Ketika anak itu sampai pada tingkat baru nurut ketika dipukul, berarti prosesnya itu sudah sangat jauh. Sangat jauh. Barakallahu. Padahal kalau tidak azzaqullah, terkait dengan teguran, dimulai dari yang paling ringan. Pukulan itu yang paling akhir. Nah, ketika itu anak belum genap 10 tahun, sudah di tahap akhir, berarti sudah sangat parah salah langkahnya itu. Saya menyalahkan orang tua, menyalahkan anak, dikarenakan anaknya masih belum 10 tahun, si cilik. Paham ya, Pak ya? Maka langkahnya karena tidak nazar, kumulah antum harus atret, atret, mundur lagi ke belakang, mengulangi lagi tarbiyah antum dengan tarbiyah yang baik. Barakallahu. Tentu butuh proses. Yang namanya tarbiyah anak-anak, tarbiyah yang dibangun di atas rahmah kasih sayang, di atas belas kasih syafaqah, perhatian, penuh perhatian dengan mereka, ditarbiyah dengan tarbiyah yang sahihah, diarahkan dengan cara yang baik. Ketika anak tersebut jatuh dalam sebuah kesalahan misalkan, maka dilihat kadar kesalahannya, besar kecilnya, berapa ukuran kesalahan tadi, fatal atau tidak. Yang kedua, dilihat usia anak, dia di usia berapa. Yang berikutnya, dilihat psikologinya, bagaimana ini anak ketika diperlakukan demikian. Ada ketentuannya, Ikhwan. Lihat kualitas kesalahannya, jumlah kesalahannya, kemudian umur sang anak dan kejiwaan sang anak. Dikasih hukuman sesuai dengan kadarnya. Selama memungkinkan dikasih hukuman dengan yang paling ringan, yang paling ringan. Jangan pindah ke yang paling berat. Cukup dengan teguran. Mas, dengan begini dia mengerti, cukup. Jangan pindah pada yang lain. Paham misalnya? Paham ya, Fan? Ketika antum menyuruh dia, disuruh dengan cara yang bagus, dengan cara yang baik. Barakallahu fikum. Jangan mau nyuruh dibentak-bentak. Namanya Ahmad. Mat! Ini mat! Oh, pemani bapak aku ini bengak-bengok terus. Selamat ke warung sana. Belikan bapak gini-gini. Cepat, gak pakai lama. Tertekan dia dengan cara yang bagus. Masih, Bapak tolong belikan ya. Penting ini, Mas. Tolong belikan di sana, Mas. Ya, anak saleh. Semangat dia. Dengan cara begitu, sehingga dia terbiasa dengan cara-cara yang halus, dengan cara yang benar, dengan cara-cara rahmat. Paham insya Allah ya? Apalagi dia di bawah 10 tahun. Itu menyesuaikan usia. Menghadapi anak yang masih kecil beda, menghadapi yang 10 tahun berbeda, menghadapi yang ABG juga berbeda. Menghadapi yang sudah remaja juga berbeda. Menghadapi yang sudah 20-an tahun juga berbeda. Sesuai dengan keadaannya masing-masing. Selagi bisa dengan cara yang paling lembut, yang paling santun, yang paling rahmat, itu yang dikerjakan. Apalagi anak putri lebih sensitif perasaannya, sehingga harus lebih halus dan lembut caranya. Barakalawfikum. Difahami insyaAllah ya, sehingga tolong tarbiyah jangan dengan cara kekerasan dan demikian. Ya. Kalau demikian antum nanti yang menyesal sendiri. Akhirnya apa? Kalau dipukul gak bakal nurut. Lama-kelamaan mukulnya harus dua kali baru nurut. Lama-kelamaan harus keras baru dia nurut. Lama-kelamaan gak mempan sama sekali. Kamu mau mukul, kamu apa dia? Biar aja. Yang paling membahayakan ketika tertanam dalam jiwa dia perasaan ingin balas dendam. Bahaya itu. Dan terjadi. Ada kejadiannya ketika orang tua mengekang anaknya dengan begitu kaku, dengan begitu keras. Waktu masih kecil dia ketakutan. Dan mulai ABG, sudah umur 14, 15, 16 tahun, merasa dia sudah punya kekuatan. Berontak. Ada kejadian terucap langsung. Ngomong langsung itu anak kepada bapaknya. Sekarang, Bah, saya masih kecil. Tapi ingat, Bah, ya. Kalau saya besar nanti, saya akan balas apa? Ada kejadiannya, saya dikasih laporan langsung sama orang tuanya. Orang tuanya sudah luar biasa. Dan biasanya pelampiasannya kepada ibunya. Bapaknya kenceng. Wah, prak. Dia tertekan. Kepingin pembalasan. Ibunya jadi sasaran. Ibunya lemah. Banyak kejadian lebih fatal ya. Laporan sama saya juga minta solusinya. Sudah fatal baru minta solusi. Pusing, ngajak orang lain pusing juga. Repot. Itu laporan. Itu ibunya itu disiksa itu. Dipukuli. Ketakutan tuh ibunya kalau sama itu anak. Gak berani sendirian sama anak tadi. Itu mengerikan. Itu semuanya, mohon maaf, salah tarbiyah. Salah langkah dalam tarbiyah. Atau matret. Mundur. Dimulai lagi dari awal. Butuh proses. Antum kembalikan kepercayaan anak kepada antum. Curahkan perhatian, kasih sayang dengan cara yang terbaik, dengan cara yang lembut para keluarga. Allahul musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Sekedar masukan ya ikhwan, tipikal anak senang dipuji, tidak suka dimarahi. Sepakat ini ya ikhwan? Tipikal anak itu senang dipuji, senang disupport, tapi paling nggak suka dimarahi. Sehingga antum harus menggunakan cara-cara support, bukan dengan cara-cara pelarangan. Paham insyaallah ya? Ketika itu anak jatuh dalam perkara-perkara yang kurang pas, kalau antum tegur dia nggak suka dia, seakan-akan gimana gitu. Antum langsung cari ke solusinya. Mas, daripada itu lebih baik yang ini mas, yang ini bagus, sahih. Kan yang ini. Tujuannya untuk mengentaskan dia pada perkara yang salah tadi dengan cara menyupport perkara sebaliknya yang bagus. Dipindahkan ke sana. Intinya sama. Supaya dia lepas dari kemungkaran yang ada dan dia mendapatkan gantinya dari perkara-perkara yang berubah. Sehingga harus punya segudang siasat terkait dengan anak para keluarga. Allah Ta'ala a'lamu bis-shawab. Semoga diberi taufik, diberi hidayah barakallahu fikum untuk anak-anak kita semua. Afanusat saat ini sedang marak di medsos membicarakan tentang Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah, putrinya Syamukh bin Hadi rahimahullah, tentang keadaan manhajnya. Bagaimana dengan kitab yang ditulisnya Nasihatil Nisa oleh kata pengkajinya? Terus terang saya pribadi sampai sekarang tidak pernah tahu dan tidak ngerti bagaimana mauqifnya Ummu Abdillah terkait dengan fitnah di Yaman. Baik fitnah hajuri atau fitnahnya Ar-Raimi atau yang lain-lainnya, mauqifnya terkait dengan yang lainnya, saya belum pernah mengerti. Dan yang di medsos ketika saya baca, yang ditanya juga begitu, enggak menjawab, tapi mengajukan pertanyaan supaya tahu bagaimana keadaan dia. Coba tanyakan kepada beliaunya, mauqifnya kepada Hajuri kayak apa, mauqifnya terkait dengan Muhammad Al-Imam kayak apa, mauqifnya terkait dengan Masyaikhul Kibar kayak apa. Dites dengan berbagai macam kondisi supaya tahu bagaimana keadaan dia. Wallahu alam, saya enggak tahu. Selama enggak diketahui, Ikhwan, itu namanya masturah, wanita yang tertutup keadaannya, kita enggak tahu. Kaidah yang saya pahami selama ini, selama dia masturah, belum ada perkara-perkara kejelekan yang muncul daripadanya, kembali pada hukum asal keadaan dia sebelumnya. Kalau sebelumnya adalah orang yang baik, orang yang bagus, maka dia kembali pada hukum asal di atas kebaikan, sampai ada perkara-perkara yang merubah kebaikan tadi menjadi perkara-perkara penyimpangan. Selama yang saya tahu, Ummu Abdillah hafizahullah ta'ala wa ra'aha, selama saya di sana, bagus, dipuji sama ayahnya sendiri, syaikhah, faqihah, mengajar ilmu untuk para ummahat dan para akhwat selama di sana. Barakallahu'alaikum. Setahu saya, selama fitnahnya Abul Hasan al-Ma'ribi, saya masih di sana, sikapnya bagus bersama dengan para masyarakat dan para ulama ketika itu. Nah, terkait dengan mulai dari fitnahnya Hajuri, saya enggak tahu. Saya sudah pulang ke Indonesia, dan saya belum pernah mendengar satu kabar pun pembelaan dia kepada Hajuri atau kepada sekarang Al-Imam. Sehingga dicari khabarnya, Ikhwan, saya pribadi masih husnudzon kepada beliaunya, semoga baik. Masih kembali pada hukum asal tadi, Ikhwan, sampai ada kejelasan bagaimana sikapnya. Kecuali kalau ada keterangan dari Masyaikhul Yaman atau teman-teman di Yaman, ada hal-hal yang berikutnya disertakan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Artinya untuk mengklaim orang itu berubah, mengklaim orang itu sudah mulai ada penyimpangan, harus ada bukti nyatanya. Tidak bisa dengan praduga. Paham insyaAllah ya? Dengan bukti yang nyata. Wallahu ta'ala alam bisawab. Pertanyaan yang terakhir ini semuanya berkaitan dengan yang namanya poligami. Mesti ada pembahasan rumah tangga, pasti ada sisipan pertanyaan poligami. Oh begitu. Allah Ta'ala alam bisawab. Mestinya harus dikaji khusus pembahasan masalah poligami. Ahkamut ta'adud atau fiqhut ta'adud, fiqh poligami. Mestinya begitu ya, dengan mendatangkan narasumber asatidzah yang sudah berpoligami. Nah, insyaallah akan lebih zen penjabarannya itu ya, karena sudah langsung mengalami langsung warahmatullahi itu. Ada Ustaz Askari, ada Ustaz Rahman Lombok, ada Ustaz Muslim, siapa lagi, Evan? Masyaallah. Hobok. Antum undang beliau-beliaunya untuk mengkaji tentang fiqhut ta'adud. Barakallahu fikum. Tolong antum undang kaji supaya kaum laki-laki tahu bagaimana fiqhut ta'adud itu. Supaya jangan asal ta'adud, dan supaya jangan sampai menginjak-injak kehormatan dan kemuliaan ta'adud. Barakallahu fikum. Saya mengatakan demikian dikarenakan sekian banyak contoh kasus ta'adud tidak beres. Nah, beres. Ini yang membuat langkah-langkah kaum rejal, kaum laki-laki berikutnya semakin terjal. Yang sudah mulus, sudah muskul, mundur lagi. Ada kasus di sebelah sana. Aduh. Sang imamnya sudah siap ditatut, gagal. Tuh kan, berikutnya. Cancel. Itu gara-gara orang-orang yang gak paham fikih ta'adud. Sehingga turun dikaji khusus saja ya. Antum siapkan waktu, antum hubungi para ustadz yang sudah berpoligami, minta beliau mengajari antum fikih ta'adud. Barakallahu'alaikum. Nanti di sana akan tergambar betapa indahnya ta'adud itu, betapa adilnya ta'adud itu, betapa penuh dengan tanggung jawab ta'adud itu. Sehingga ada suka dan duka yang harus dipersiapkan ketika ta'adud. Bocoran sedikit, selebihnya minta para satidak untuk menjabarkannya. Gitu ya kawan ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya belum ta'adud, jadi saya belum berani untuk bicara panjang masalah ta'adud. Sekedar teori gampang, tapi penghayatannya kurang, dikarenakan belum menjalani langsung. Doakan supaya bisa ta'adud. Nanti insya Allah saya ke Semarang menjelaskan kepada antum fikih ta'adud. Barakallahu fikum. Wallahu alam bisawab. Nggak ada lagi ya kawan? Nggak ada lagi? Udah, cukup. Cukup insya Allah ya. Yang penting diperhatikan, diamalkan ya Pak. Jangan semata-mata teori. Dengan harapan rumah tangga kita insya Allah rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang damai, penuh cinta, kasih sayang, dan kedamaian di tengah-tengah anggota keluarga kita. Amin ya Rabbil Alamin. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.